Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sekda beserta rombongan, Ibu Ketua Entrepreneur Muslimah dan seluruh organisasi perempuan di Kota Jambi, hadirin hadirat yang berhadir, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak raja menangkap rebah, rebah ditangkap di dekat rumah. Ceramah di Entrepreneur Muslimah rasanya macam sedang walimah. Jadi saya dihadapkan sekarang dengan perempuan yang bekerja, beraktivitas. Pembahasan pertama, apakah boleh perempuan itu bekerja? Karena ada sebagian orang memahami perempuan itu di rumah. Ayatnya waqarna fi buyutikunna, perempuan tidak boleh keluar rumah, di rumah saja. Sampai-sampai untuk membeli sayur ikan pun suaminya. Tak boleh perempuan itu bekerja. Nah, ini pendapat satu kelompok golongan. Sedangkan fatwa Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, tempat kami belajar dengan Kanda Al-Mukarram Ustaz Dahrizal Dahlan LC, ada namanya Syekh Atiyah Saqar, kata beliau, perempuan itu boleh bekerja, wanita karir, entrepreneur, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama, izin suami. Dan izinnya itu memang tulus, bukan karena ada unsur paksaan. Karena banyak juga suami mengizinkan karena ancamannya luar biasa. Abang kasih izin, kalau tidak, nah itu tak bisa. Yang kedua, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, tidak bersolek solek jahiliyah. Alhamdulillah ibu-ibu yang hadir ini, walaupun saya tidak mengamati dari dekat, dan kalau puasa ini mata tak pula begitu jelas, agak kabur sedikit. Saya husnuzon, tidak ada yang bersolek-solek jahiliyah. Artinya kalaupun berbedak ya masih sewajarnya, masih sepadan dengan warna kulit. Ada perempuan itu pucat ya, dia mesti pakai bedak. Karena kalau tidak pakai bedak, keluar dia habis buka bersama, payah membedakan mana dia, mana hantu. Jadi dia mesti buka bedak. Itu boleh. Tapi kalau sampai berlebihan, itu disebut dengan solek jahiliyah. Sudah jelas kita orang Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Patani, Moro, Laos, Kamboja, Vietnam, itu kulitnya antara dua, sawo matang, sawo busuk. Yang ditonton sinetron Korea, ini kan masalah. Korea, Jepang, Cina itu memang putih. Nah, jadi banyak orang kita ini terlalu memaksakan. Akhirnya mau tak mau karena yang ditengok Korea, nah itulah pakai bedak Kelly 2 inci. Sampai di tempat acara tak pula pakai AC, kipas angin mati, luntur. Nah, ini maka dihindarkan. Yang ketiga yaitu la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh duduk berdua-duaan dengan tak mahram. Alhamdulillah sekarang ada laki-laki, ada perempuan, tapi kita tidak berdua-duaan. Kemudian ibu-ibu juga amanah orangnya, entrepreneur muslimah. Artinya bukan satu orang, muslimat, sesama muslimah menjalin kerjasama dalam bidang bisnis. Maka insyaallah terhindarkan. Yang keempat, la yadribna bi arjulihinna, tidak boleh memukulkan kaki ke lantai. Apa maksud memukulkan kaki ke lantai? Ada perempuan yang dipakainya gelang kaki bergemerincing, kalau dia berjalan sengaja dihentakkan ke lantai, kerincing kerincing kerincing kerincing kerincing. Andai dia lewat di sini, rusak semua konsentrasi. Tak ada yang memperhatikan saya, semua menganga nengok dia. Nah itu, alhamdulillah tak ada. Yang kelima, la taqda'na bil qaul, perempuan itu tidak boleh bersuara. Taqda'na, mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai. Karena ada laki-laki yatma'an ladzi fi qalbihi marad, ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Begitu didengarnya error dia langsung, karena dalam hatinya ada penyakit. Dan saya kira, saya sangka, walaupun saya tak pernah bicara dengan ibu langsung, kata-kata sambutannya, ngomongnya yang jelas-jelas sajalah. Assalamualaikum. Mana tahu ada telepon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Entrepreneur muslimah Jambi. Nah, jadi tak perlulah mendayu-dayu, karena banyak perselingkuhan gara-gara telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana di Jambi? Nah, itu yang membuat rusak. Ada laki-laki itu yang berpenyakit hatinya. Jangankan mendengar suara ibu, mendengar mesin penjawab pun error deh. Pulsa Anda tinggal 500 perak lagi. Nah, itu pun rusak otaknya. Oleh sebab itu perempuan menjaga, dijaga perempuan itu oleh Islam. Kemudian yang keenam, ya ayyuhan nabi, hai perempuan, qul li azwajika, katakan kepada istrimu. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu. Wa banatika, anak perempuan, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman. Yudnina, hendaklah mereka memanjangkan, alaihinna min jalabib, jalabib artinya kain panjang, menutup ujung rambut sampai ujung kaki, yang boleh nampak illa hadza, wajah, wa hadza, dan tapak tangan. Tapak tangan yang boleh nampak zahiruha wa batinuha, zahiruha wa batinuha, bagi muslimah. Adapun yang tidak muslimah, kita tak wajibkan, la ikraha fiddin, tak ada kewajiban dalam agama. Boleh tak non muslim berkawan dengan kita? Boleh, apa salahnya? Nabi SAW bertetangga dengan Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar, tak apa-apa. Ibu misalnya nanti ada bisnis dengan non muslim, mereka minta buatkan catering, makanan, kue, kerupuk, segala macam, tak apa-apa, selama tidak ada terkait dengan masalah ibadah. Tapi kalau sudah terkait masalah ritual, kita di Jambi bertetangga ada muslim ada non muslim, nikah anak dia, lalu kemudian dia mau ngundang yang muslim, tentu cateringnya muslim, kita nyediakan makanan, tak masalah, karena nikah bukan ritual. Tapi kalau sudah masalah ritual ibadah, Islam tegas, wala ana abidu ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Adapun masalah bisnis, Nabi ketika meninggal, wadir ungu marhunatun, baju besi Nabi tergadai, hilang baju besi. Mana baju besi Nabi? Ternyata digadaikannya kepada orang Yahudi, bisalasina sa'an min tamrid, 30 sa' gandum, 1 sa' 3 kilo, 30, 3 kali 3, 90 kilogram. Padahal dia punya menantu yang kaya, Usman bin Affan, ada konglomerat muslim namanya Abdurrahman bin Auf, kaya. Tapi dia gadaikan baju besinya untuk dapat 30 sa' 90 kilogram gandum. Apa maknanya? Nabi mengajarkan boleh berinteraksi sosial. Ya, jadi jangan karena beda-beda agama lalu membuat kita menjadi eksklusif, tertutup, tidak menutup peluang bisnis. Ustaz, saya sekantor dengan non-muslim, bertetangga dengan non-muslim, anaknya nikah, boleh saya datang? Silakan datang. Dibuat acara convention hall di hotel, lalu kemudian mempelai duduk, naik kita mengucapkan selamat. Boleh, boleh saya ucapkan selamat? Silakan naik ke atas, selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan, selamat dari pukul ombak dihempas gelombang. Nah, bagus. Jangan pula sampai ke atas, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Nah, itu doa untuk orang muslim. Habis acara Pak Ustaz, kami diajak makan, boleh? Boleh. Karena kita sudah lama bertetangga, kita tahu biasanya kalau dibuat di hotel ada dua tempat makan. Yang satu Muslim food, makanan muslim. Yang satu lagi non-muslim. Nah, silakan makan di tempat yang muslim. Selesai acara makan, foto-foto, pulang. Yang pula singgah ke tempat non-muslim. Ini ada juga habis makan singgah pula. Nah, itu harus kita panggil. Singgah juga sih. Jangan singgah pas sudah dekat. Kenapa kau singgah situ? Aku tak ada, kuahnya aja sikit kan. Nah, ini tak bisa. Karena dalam Islam jelas, hurriman alaikumul maitatu, bangkai tak boleh. Binatang yang tak disembelih atas nama Allah disetrum, Tak boleh. Sapi yang ditembak pakai stunning. Ada tu, ada macam pistol ya, tapi pelurunya tak keluar. Ditembak otak kecil. Otak kecil sapi itu ditembak. Bodoh sapi. Lama mama mati. Itu ada, itu dipakai untuk sapi Australia yang liar. Tapi kabarnya di Indonesia ada juga ibu-ibu yang makai itu untuk suami. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah kami tembak kan bodoh abang itu. Na'udzubillah, tak boleh. Itu untuk sapi Australia. Sampai mana tadi? Kenapa membelok ke situ pula? Artinya makan makanan yang tidak disembelih. Uriman alaikumul maitatu, bangkai tak boleh. Waddamu, darah tak boleh. Darah sapi, darah kambing ditampung dalam gelas, cecair, dipotong, dimasak pakai tocu. Oh, tak boleh, haram. Walahmul khinzir, babi tak boleh. Tapi situ katanya daging babi Pak Ustaz. Dagingnya, bulunya tak boleh. Sekarang bulu babi dibuat kuas. Kuas untuk roti, katanya biar renyah. Oh, itu tak boleh. Lalu kemudian lemak babi, ada cairan-cairan, coba tengok ingredients, komposisi, ada tak boleh. Nah, ini makanan. Bahkan sekarang sikat gigi, sikat gigi pakai bulu babi. Dari mana kita bisa tahu? Cabut satu bulu sikat gigi itu, bakar. Kalau tercium bau rambut, nah itu berarti bulu babi. Na'udzubillah. Nah, ibu-ibu yang sudah berkecimpung bidang entrepreneur ini, jangan lagi ragu. Mana tahu nanti di internet baca atau video YouTube, perempuan tak boleh bekerja, perempuan di rumah saja. Ini sudah kami kaji kemarin dengan Ustaz Somad. Masalah perempuan bekerja ini boleh dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Nah, jadi saya tidak membebaskan-bebas perempuan bekerja. Tidak. Ada yang mengatakan tak boleh sama sekali. Harus di rumah. Di kamar saja. Yang satu pula mengatakan bebas. Apa mau kita kerjakan? Inilah masanya emansipasi wanita. Merdeka, bebas. Wanita sudah lama dijajah pria. Kan ada lagunya itu. Wanita dijajah pria sejak dulu. Nah, ini harus kita lawan. Ini ekstrim kiri, tak betul. Ekstrim kanan juga tak betul. Yang betul adalah jalan tengah. Boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Menurut hemat saya, dari pengamatan saya sejak masuk sampai ke dalam tadi, ibu-ibu cukup rukun dan syarat ini, maka lanjutkan. Oh, jadi Ustaz mengamati perempuan ya? Saya pengamat perempuan. Tak mungkin saya mengamati laki-laki. Memang saya homo. Nah, lalu kemudian setelah kita yakin bahwa pekerjaan kita itu benar menurut syariat Islam, seluruh dunia berkata kau tak boleh, kau haram, kau buat kerjaan ini. Yakinkan diri. Karena sekarang banyak orang yang ragu tentang perbuatannya, akhirnya dia dilema, mengalami penyakit skizofrena, mengalami penyakit kejiwaan, pribadi ganda. Satu sisi dia mau bekerja, satu sisi dia mengaku haram tak boleh. Oleh sebab itu yakinkan bahwa pekerjaan kami sebagai entrepreneur muslimah ini boleh, legal, halal, tidak salah. Ini poin yang pertama. Nah, setelah itu barulah melangkah yang kedua. Apa pentingnya ibu bekerja? Untuk apa? Yang pertama, untuk menjaga umat Islam supaya makan makanan halal. Karena makanan ini luar biasa. Itu produk-produk yang di makanan. Nah, makanan. Termasuk batik. Batik yang saya jarang-jarang pakai batik ini. Mana-mana video saya banyak pakai baju putih. Sampai banyak jamaah komen di YouTube, di Facebook tuh, Ustaz ganti baju lah gitu. Nyanggapnya sudah ganti baju. Nah, ini saya tunjukkan betul. Nah, nanti asal nampak video pakai batik, nah, itu di Jambi tuh. Nah, apa maknanya? Pertama, sebelum kita masuk ke pakaian, makanan dulu. Karena makanan ini sangat berpengaruh. Jamaah sholat ke masjid, puasa sunat rajin, ke Makkah bolak-balik setahun dua kali, tapi makanan haram. Bolu pakai pengembang. Pengembangnya apa? Tuak. Tuak haram. Dibuat situ label halal, tapi di bawahnya tidak ada noreg, nomor registrasi. Yang mengeluarkan label halal MUI provinsi. MUI kota tak mengeluarkan label. Kenapa Ustaz tahu? Saya anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Jadi yang di provinsi yang mengeluarkan label. Masak bolu pakai telur ayam. Ayam, telur ayam tak dicuci. Telur ayam keluar dari tentu lubang tai ayam. itu tak dicuci, tak dibasuh. Ambil cepok masuk, ambil cepok masuk, ambil cepok masuk. Tangan bekas tai ayam atuh megang belum. Patut enak. Tai ayam. Tapi kalau yang membuat ibu, ibu yang membuat, ibu ngaji. Ibu ngaji sama ustaz, dihadirkan ustaz. Maka ustaz menjelaskan, "Bu, ini telur ayam nih, ini keluar dari tempat tak baik." Maka dia dibasuh dulu, dicuci. Setelah dicuci baru, ini banyak orang, apa anak-anak kos-kosan tuh, beli telur ayam, masukkan ke nasi yang setengah masak. Ay, kita bayangkan aja mau muntah. Oh, enggak. Najis, kotor. Alhamdulillah, saya keluarga tak ada anak perempuan. Saya anak pertama laki-laki, adik saya laki-laki. Dan kami dibesarkan oleh ibu yang mendidik, karena tak ada pembantu. Jadi dididik, dari kecil sudah diajarkan tuh. Nih, telur ayam ini najis nak. Sebelum memotong, sebelum menggoreng, merebus, cuci dulu, bersih. Jangan kau makan najis. Sampai mencuci ayam, mencuci diajarkan. Dari kecil kami sudah diajarkan. Nanti kalau mencuci ayam, ayam ini cuci 2 kali. Kalau kambing, cuci 4 kali. Kenapa gitu, Mak? Karena ayam ini kakinya 2. Kalau kambing, kakinya 4. Kita agak tahu, ya ajalah. Udah besar baru saya berpikir. Dari mana Mak ini dapat mencuci ayam 2 kali, kambing 4 kali? Rupanya ayam ini daging putih, darahnya tak terlalu banyak, kecil, jadi cucinya 2 kali cukup. Sedangkan kambing, sapi 4 kali, cuci sekali berdarah, cuci 2 kali berdarah, cuci 3 kali agak berkurang, cuci 4 kali baru bersih. Sampai sekarang ingat tuh di kepala saya. Begitulah ibu membesarkan. Nah, jadi kita ini dikasih makan halal, bercampur darah. Berapa kali saya lihat orang potong kambing hari raya Idul Adha, potong kambing, daging kambing potong, masukkan ke ember, kasih madu, kasih kacang, kasih kecap, kasih nanas biar dagingnya lembut, kasih daun kates, dicampur-campur-campur, cucuk, masak, najis, darah tak dicuci, bercampur najis dari kecil. Uriman alaikumul maitatu bangkai wat damu, darah dimakan, darah najis, tak cuci bersih. Alhamdulillah, ibu tidak berceramah, ibu tidak berdakwah, ibu tak pernah mengatakan, ibu-ibu sekalian cuci ya, tapi langsung praktek. Makanan ini halal, kenapa? Karena diolah oleh ibu-ibu entrepreneur muslimah. Bahkan kita diajarkan berselawat, mencuci berselawat, memasak berselawat. Itu maka makanan itu enak, anak-anaknya tenang, suaminya tenang, kenapa? Berselawat. Bahkan mungkin sambil mencetak kue itu pun dia berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Garam ya kalau tak cukup. Itu makanya orang yang memakan itu pun kata Nabi SAW, jaga makanan kamu takun mustajabud da'wah. Kalau kau jaga makananmu, doamu dikabulkan Allah. Betapa kasihannya kita. Tuan imam hafal Quran, diundang ceramah, kasih makan kue bolu, dihadiahkan. Kita tak tahu itu entah halal entah tidak. Kita tak tahu entah makanan dari mana. Dimakannya. Dia makan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Tapi makanan itu tidak halal, bercampur dengan najis, kotor. Maka ibu mesti berjihad. Perbuatan kami ini jihad menyelamatkan anak umat Islam makan. Bukan cuma anak umat Islam, umat Islam makan. Pakaian diambil, pakaian masukkan ke dalam mesin cuci, masuk celana, baju, singlet, semua masuk. Habis itu masuk deterjen, masuk air, dimasukkan celana anak kecil bekas kencing, kencing najis masuk. Nah, habis itu masukkan air, masukkan deterjen. Habis itu kering, setelah kering jemur, najis, campur sama najis, campur sama baju koko, listrika, bawa sholat, Allahu Akbar, najis. Airnya suci, deterjennya suci, tapi air suci terkena najis, berubah menjadi mutanajis. Kita diajarkan bilas, sekali cuci, bersih, kering, masuk air kedua, bersih, masuk air ketiga, bersih, batik-batik. Kita tak tahu, entah bercampur najis atau tidak, mana tahu kita. Kalau kita tanya pembantu, kenapa tak dibilas? Ini ada tulisannya, Bu. Sekali kucek tanpa bilas. Ini penting. Nampaknya sepele. Solat orang tidak sah. Bayangkan imam, khatib, Bilal pakai baju koko, pakai baju batik, tidak dicuci bersih. Makanya label halal bukan cuma halal makanan, halal pakaian. Dan sekarang ada pula label halal hotel. Oh, itu bagus, hotel halal. Ibu-ibu yang suaminya sering keluar kota, tentu dia nelpon, "Abang di mana, Bang?" "Di Jakarta." "Tinggal di mana?" "Hotel Syariah." "Alhamdulillah." Tenang aja. Hotel Syariah yang sudah dapat label, hotel ini sudah dapat sertifikasi halal. "Alhamdulillah, Abang tinggal di hotelnya." Padahal habis itu dia keluar sebentar aja sih. Halal menenangkan. Makanan halal menenangkan. Pakaian halal menenangkan. Saya tenang pakai baju ini tadi sholat. Kenapa? Yakin saya. Kenapa? Saya tak juga yakin dicuci bersih atau tidak. Tapi kan yang mengasih ustaz, saya pakainya. Iya kan, Bang? Iya kata dia. Beliau ini abang kelas saya, kakak senior dulu. Beliaulah yang menunjukkan macam mana ujian. "Kau dari mana, Mat?" "Dari Riau, Bang." Dulu dia tak ada manggil ustaz, manggil nama aja. "Bisa bahasa Arab?" "Tak bisa, Bang." "Abang pun dulu tak bisa bahasa Arab. Buku itu ditulis, dikasih baris macam Quran, kasih baris pakai pensil, dikasih garis, dihafal. Kalau tak hafal tak naik tingkat, kalau tak naik tingkat putus beasiswa. Kalau putus beasiswa siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak." Begitu kami kuliah dulu. Rupanya dipanjangkan Allah umur, sehatkan badan, sampailah kemari. Dulu kami jumpa lajang, sekarang sudah menikah, sudah punya anak, disatukan ukhuwah Islamiyah, ditakdirkan Allah pada puasa tanggal yang ke-25 berjumpa dengan ibu-ibu para entrepreneur, pejuang sejati yang menyelamatkan anak bangsa dari makan haram, pakaian haram, minuman haram. Nah, ini semangat jihad. Jadi ibu mesti yakinkan bahwa amal kami ini adalah ibadah. Itu motivasinya. Bahwa di balik ibadah itu dapat keuntungan, itu bonusnya. Ibu tentu dapat keuntungan. Nah, makanya nanti kalau suaminya nanya, "Mama mau kemana?" "Beribadah." Kalau beribadah, kenapa tak pernah dibagi duitnya? Nah, papa mesti ikhlas. Lillahi ta'ala. Ini ibadah. Jadi yakinkan melangkah dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, bahwa perbuatan saya ini ibadah. Karena kalau tidak kita akan dilema, habis tenaga, habis energi, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Apa yang mau dicari? Apa sebetulnya yang dicari dari pekerjaan entrepreneur ini? Meyakini bahwa ini adalah ibadah. Entrepreneur muslimah, penguat negeri menuju berkah. Berkah itu kebaikan. Tak ada gunanya rezeki banyak, duit banyak kalau tak ada berkah. Makanya yang kita minta, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Wa afiatan fil jasad, badan sehat. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya bertambah. Tapi kalau untuk rezeki, wa barakatan fil rizqi, rezekinya barokah. Mudah-mudahan karena berangkat dari yang halal, makanan halal, minuman halal, pakaian halal, caranya halal, dan ibu beraktivitas itu pun dalilnya halal, maka insyaallah berkahlah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu mungkin kalau dibandingkan dengan perempuan yang di luar sana lebih banyak mereka, tapi kita diajarkan kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak kelompok minoritas sedikit kecil, walabat fi'atan kasiratan, akan mengalahkan kelompok yang besar biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan buatkan videonya, kemudian endorse, kemudian motivasi, kemudian pokoknya yang bisa kira-kira kita buat video untuk YouTube 5 menit bisa dipotong dari ini, atau buat video pendek, foto-foto, karena sekarang lagi zamannya buat video pendek. Hai muslimin muslimah, sudah terjaminkah makanan Anda? Sudah terjaminkah minuman Anda? Sudah terjaminkah pakaian Anda? Sudah terjaminkah bisnis Anda? Ingat, belanjalah ke warung muslim, like and share. Jadi orang, oh iya ya, selama ini kita makan halal apa enggak? Selama ini kita minum halal apa tidak? Selama ini pakaian kita syar'i atau tidak? Jangan-jangan selama ini sholatnya Islam, puasanya Islam, hajinya Islam, tapi ternyata makanannya belum Islam. minumannya belum Islam, bisnisnya belum Islam. Padahal kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah ke dalam Islam kafah total. Dari mulai cara makan, cara minum, cara menikah, berpakaian, minuman, berinteraksi sosial, itu semua dengan cara-cara Islam. Yang pertama, bahwa perbuatan ibu ini legal menurut syariat Islam. Yang kedua, bahwa ini adalah ibadah jihad ibu, sudah menyelamatkan anak bangsa dari makan haram, minum haram, pakaian haram, bisnis haram. Yang ketiga, bahwa al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid da'if, daripada mukmin yang lemah. Ibu punya keahlian bidang apa? Kenali diri masing-masing. Pandai menjahit, konveksi, pandai buat makanan, kuliner, apa saja yang kita punya kemampuan, kita kembangkan. Punya bakat, panggil entertainer, orang yang punya bakat entrepreneurship, lalu kemudian buat pelatihan-pelatihan, lalu kemudian hasilnya, lalu membuka lapangan kerja sehingga anak-anak umat ini bisa bekerja. Ingat, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Fakir, kafir, kafir, fakir, fakir, kafir, kafir, fakir, tipis sekali. Siapa yang menerima uang sogok mau pilkada, sogok anggota legislatif, sogok serangan massal, itu orang miskin. Kalau ibu-ibu entrepreneur, ada caleg calon ngasih uang, bu ini saya kasih ibu 500 ribu, pilih saya, mana dia mau, dia duitnya banyak, kami entrepreneur sih, banyak duit kami, kami kasih 5 juta, tak mau. Kalau 50, ah kami istikharah dulu, banyak nih bisa untuk modal. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari entrepreneur muslimah Jambi. Ya, ada orang mau ngasih kami duit nih, mau nyogok untuk black campaign, kampanye hitam untuk money politik. Haram tuh. Berapa dia mau ngasih? 50 juta. Haram. Tak ada pendapat-pendapat lain. Tak ada, haram. Kalau kita bagi dua sama Ustaz, ini agak makruh sih. Sekali haram, tetap haram. Sekali haram, tetap haram. Tak berubah. Oleh sebab itu maka ibu-ibu sedang membangkitkan ekonomi umat. Berapa anak-anak bisa terpelihara? Berawal dari kios kecil, membuka minimarket, menjadi supermarket, membuka cabang. Berawal dari mimpi. Orang yang tak pernah melihat mimpi menjadi kenyataan, orang yang tak pernah bermimpi. HP yang di tangan kita sekarang itu kan berawal dari mimpi. Bisa ngomong telekom friend, Bang Ican di Jambi, saya di Riau, bisa kami ngomong. Jadi kau datang ceramah, insyaallah bang, kita nanti ketemu ya. Iya, itu berawal dari mana? Mimpi. Mimpi siapa? Mimpi dukun ketika menengok bayangan orang di mangkok putih. Bim kalbim abakadabra, datang orang mau nengok, Pak Dukun, gimana keadaan suami saya sekarang? Betul dia selingkuh sama. Sebentar ku tengok di mangkok ya. Nampak. Itulah awal kamera CCTV. Semua berawal dari mimpi-mimpi. Touch screen. Dulu kita kalau mau nonton TV, buka laptop, komputer, HP, mesti pakai remote. Sekarang tinggal touch screen, sentuh dapat, sentuh, modal telunjuk aja. Itu kan berawal dari mimpi. Mimpi di mana? Mimpi orang pergi ke rumah makan Minang, kan main tunjuk aja, rendang sih, goreng ayam, itu cikal bakal touch screen, sentuh langsung keluar makanan. Artinya apa? Berawal dari mimpi-mimpi. Kita punya mimpi-mimpi besar. Entrepreneur muslimah Jambi punya cabang franchise di Sumatera Utara, di Medan, di Malaysia, di Singapura. Tak mustahil. Saya pergi ke Melbourne, Australia. Di Melbourne, kemudian di Sydney, kemudian di Canberra. 3 kota, 3 hari. Sehari di Melbourne, sehari di Sydney, sehari di Canberra. Ternyata yang punya warung, orang kita. Orang muslimah, orang Minangkabau, entrepreneur. Tidak mustahil barang-barang kita akan dipakai. Export-import. Ketika umroh kemarin singgah di Turki, ternyata susah sekali makanan. Makanan Turki tak cocok di mulut kita. Tak sesuai. Perut kenyang, tapi selera tak sampai. Gimana perut kenyang, selera tak sampai? Saking laparnya, kunyah-kunyah-kunyah masuk juga. Tapi kita tak puas makan. Andailah ada makanan Indonesia di sini. Nah, tentu tak mustahil. Entrepreneur muslimah Jambi punya cabang di Sydney, punya cabang di Turki, punya cabang di berbagai tempat. Ini semua berawal dari mimpi-mimpi keinginan, semangat-semangat. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau untuk visi misi dunia, buat seakan-akan kau hidup selamanya. Tapi kalau sudah cerita masalah mati, seolah-olah kita akan mati besok. Nanti kalau cerita iktikaf nanti malam, itu ingat mati. Tapi kalau bisnis, seakan-akan tak mati-mati. Nah, saya tidak ingin selesai pengajian ini, ibu-ibu ini bawaannya mau mati semua. Bu, gimana acara bisnis entrepreneur kita? Usah pikirin lagi, mau mati di sini. Oh jangan, bangkitkan semangat. Nah, al-mu'minul qawi, ibu-ibu yang punya spirit, semangat, yang kuat bekerja beraktivitas entrepreneur, khairun, lebih baik di mata Allah. Wa ahabbu ilallah, lebih cintai Allah. Minal mu'minid da'if, daripada mu'min yang lemah. Lemah, miskin, susah, melarat. Bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi katanya Nabi Muhammad itu, Pak Ustaz, susah. Bajunya copang-camping, perutnya diikat pakai batu. Katanya bawaannya mau mati aja. Itu bukan Nabi Muhammad yang saya kenal. Dah Muhammad mana juga kenal kita. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, umurnya 25 tahun, maharnya 20 bakarah, 20 ekor unta. Satu ekor unta 35 juta. Itu unta paling murah. Unta-unta berkurap lah itu. Unta paling murah 35 juta. Kali 20 ekor 700 juta. Anak muda umur 25 tahun menikah maharnya 700 juta. Bukan orang miskin, orang kaya. Menyesal ibu-ibu yang dulu minta mukena. Ya kan? Lalu kemudian ketika Nabi, yang miskin itu bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah maharnya 700. Bahkan kata Ustaz Safi Antonio, doktor dalam ekonomi Islam, ditambah lagi emas-emas, dihitungnya lebih 1M mahar Nabi nikah dengan Khadijah. Anak muda, umur 25 tahun, businessman, entrepreneur. Dari mana dia dapat duit? Dari membawa barang-barang punya Khadijah. Khadijah ini punya barang-barang dagangan, lalu dibawa. Salah satu yang membawa barang dagangannya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi yang bawa untung, setiap Nabi bawa untung, setiap Nabi untung. Jadi Khadijah heran, mana yang selalu bawa barang dagangan? Itu dia orang. Oh, anak muda. Iya. Khadijah waktu itu janda. Maka disampaikannya keinginannya bagaimana, tapi tidak langsung, tak pula dikirimnya WA, mau tak jadi suami? Nah. Langsung melalui perantara seorang. Coba saya kasih tahu sama dia, mau tak dia nikah sama saya. Akhirnya sampaikan ke Nabi, mau tak? Nabi mau. Akhirnya Nabi mengutus paman-pamannya meminang Khadijah. Jadi pertemuan Nabi dengan Khadijah itu bisnis, bukan habis kultum subuh. Bisnis, pertemuan bisnis. Oleh sebab itu, dari bisnis itulah kemudian besar rezeki Nabi bersama Khadijah. Lalu kemudian Nabi itu, itu kan sebelum jadi Nabi, Pak Ustaz. Setelah jadi Nabi, dia kan hidupnya miskin. Dah, coba tengok hadis tentang kurban. Nabi berkurban saat haji wada, 2 bulan sebelum meninggal dunia. Disembelihnya 63 ekor unta. Selanjutnya diberikan pisau kepada Sayyidina Ali. Ali memotong 37. 37 ekor tambah 63 sama dengan 100 ekor unta. Kita pakai harga termurah, 35 juta kali 100, 3,5 miliar kurban Nabi. Siapa bilang Nabi Muhammad miskin? Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, umat Muhammad. Kurbannya berapa? Satu ekor sapi dikeroyok 7. Sapi kurus, hampir sebesar induk kambing. Itu pun waktu rapat sama panitia masjid, pula balik angkat tangan, Pak, ada diskon lah. Pak, nanti tolong antar ke rumah ya, kepalanya, ekornya, bulunya, kakinya, pahanya. Nanti kalau ada orang begitu pas rapat panitia, kasih tahu sama dia, bawa sapi kau ini pulang, potong sendiri, makan sendiri, bagi sendiri, mati sendiri. Nabi Muhammad kaya, tapi dia hidup bersahaja. Itu yang betul. Dia tidak miskin, dia hidup bersahaja. Macam ibu-ibu inilah, bersahaja, apa adanya. Padahal duit banyak, macam orang tak berduit aja. Tenang-tenang. Mana ada berlebih-lebihan? Tak ada. Coba kita tengok orang-orang yang di mall itu. Oh, pakai cincin sampai 3. 3 di kiri, 3 di kanan. Begini aja. Di mana acaranya, Bu? Sana. Padahal imitasi semua. Na'udzubillah. Kaya bukan dengan menunjukkan perhiasan. Kaya bukan dengan menunjukkan tas kulit. Kaya bukan dengan menunjukkan baju sutra. Kaya adalah ketika kita bisa berbagi kepada fakir miskin. Ah, ini yang keempat. Yang pertama, pekerjaan ibu legal. Yang kedua, menyelamatkan umat jihad dari makan haram, pakaian haram, minuman haram, bisnis haram. Yang ketiga, bahwa ibu menjadi orang-orang yang kuat lebih baik di mata Allah. Bahwa kaya itu lebih baik daripada miskin. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan satu istana di surga. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang kaya? Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, aku dan orang yang menyantuni anak yatim mencemini di surga. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim kalau bukan orang kaya? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah. Kama sabi abbah, satu biji. Ambatat sabah asanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu abbah, satu cabang ada 100. Satu tumbuh 7 kali 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Siapa yang bisa dapat itu? Orang kaya. Jadi kalau ditanya, siapa yang lebih dulu masuk surga? Orang miskin apa orang kaya? Orang kaya. Oleh sebab itu, motivasi diri terus kita harus, tapi orientasinya bukan nafsu, bukan dunia, mencari ini untuk akhirat. Alhamdulillah ibu-ibu bisa. Nah, ini mah poin yang keempat, berbagi. Apa tanda puasanya itu menyentuh hati? Nah, ini kita sedang puasa nih. Ini sedang puasa. Apa tanda puasa menyentuh lambung? Tinggi makanan membumbung. Apa tanda puasa menyentuh hati? Ringan tangan berbagi. Agak-agaknya begitulah pantunnya. Apa tanda puasa menyentuh hati? Ringan tangan berbagi. Apa tanda puasa menyentuh lambung? Makanan tinggi membumbung. Kalau mau tahu, nanti pas tengok buka puasa. Siapa yang tinggi membumbung, itu sampai ke lambung tuh. Untungnya kita tidak acara buka bersama. Saya khawatirnya kalau buka bersama, nasi ustaz pula ditengok orang. Dia yang nyampaikan, rupanya dia tinggi membumbung. Ibu-ibu banyak yang makan puasa sikit aja. Ibu enggak makan, diet. Tak makan, enggak. Balik ke rumah, baru untuk mangkuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang keempat adalah berbagi. Berbagi yang paling tinggi, zakat. Jadi hasil dari bisnis ibu-ibu ini, itu nanti keluarkan zakatnya. Cara ngitungnya, 3 kurang 2. Modal yang diputar, tambah keuntungan, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi selama setahun. Gitu cara ngitung. Kapan bisnis ini dimulai? 10 Syawal, Pak Ustaz. Nah, hitung 10 Syawal tahun 1439 sampai 10 Syawal 1440. 3 kurang 2. Modal yang diputar, tambah keuntungan, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Kalau hasilnya mencapai 85 gram emas, kena zakat 2,5%. 85 gram itu berapa sekarang Pak Ustaz? 85 gram emas kali 1 gram 500 ribu, 500 ribu kali 85 gram sama dengan 42.500.000. Mohon maaf, saya ajak ibu berhitung-hitung. Saya paham, memang kita kalau lapar nih payah ngitung. Dehidrasi, kurang cairan. Tapi saya mohon maaf, ini mesti saya jelaskan. Pokoknya ingat induk-induknya aja. Jangan khawatir yang tak ingat, yang tak mencatat. Kenapa? Karena kamera hidup. Nah, nanti diputar-putar rekam. Oh, ini baru saya nyambung cakap Ustaz Somad kemarin. Kemarin itu apapun tak ingat bos. Jadi ingatnya semangka aja. Memang kalau udah bulan puasa ini, menengok jilbab merah pun ingat puasa, ingat semangka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, ingat 3 kurang 2, hasilnya 85 gram, 42.500.000, kena zakat 2,5%. Yang paling tinggi zakat. Penghasilan kami Pak Ustaz setahun cuma 30 juta, tak kena. Lalu dibawa zakat apa namanya? Itulah dia infak. Bukan sedekah Pak Ustaz, bukan infak. Apa beda infak sama sedekah? Infak itu harta. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, hasil usaha. Infak karpet, infak duit, infak kamera. Kalau benda dia itu infak. Tapi Allah Maha Adil. Bagaimana dengan orang yang tak mampu berinfak? Itulah solusinya, sedekah. Sedekah itu apa? Ibu sedekah semen, ibu infak semen. Entrepreneur muslimah memberikan 100 sak semen, itu namanya infak. Tapi laki-laki yang susah, tak bisa berinfak, dia bisa bersedekah dengan cara apa? Ikut ngecor, ikut mengaduk semen. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi bersedekah. Nah, itu bedanya. Makanya senyum itu disebut sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Allah adil. Yang punya duit infak. Yang tak punya duit sedekah. Punya duit kasih infak. Tak punya duit sedekah, senyum. Senyum pun tak bisa, mati aja lah. Apalagi yang bisa dibuat. Nah, paling tinggi zakat. Di bawah zakat infak. Di bawah infak sedekah. Di bawahnya itu yang disebut dengan wakaf. Ibu-ibu bisa wakaf. Ini wakaf dari muslimah, entrepreneur muslimah Jambi. Wakaf tanah. Kami wakafkan tanah ini 1 hektar untuk MDA. Wakaf siapa tuh? Wakaf entrepreneur muslimah Jambi. Entrepreneur muslimah Jambi wakaf tanah 1 hektar. Mati kita, Bu, meninggal dunia, itu yang tetap mengalir. Anak-anak ngaji Iqra, baca Quran, mengalir ke makam kita macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Yang lain tinggal. Ibu punya rumah besar 2 lantai 4 kamar, tinggal. Punya mobil besar, tinggal. Semua tinggal. Lalu siapa ngambilnya? Bapak itulah ngambil. Ini sekedar bocoran aja. Kalau ibu punya duit 1 M, ibu jangan sakit hati, jangan tersinggung, dengar baik-baik. Yang mau menangis, jangan nangis. Andai ibu punya duit 1 M, 1 miliar, berapa bapak itu dapat? Gono gini. Harta pencarian bersama setelah menikah dibagi 2. Gono gini. Apa arti gono gini, Pak Ustaz? Aku begono, kau begini. 1 M duit ibu dibagi 2. 50%. 500 juta untuk bapak, 500 juta untuk ibu. Dari 500 juta yang punya ibu tadi, bapak dapat lagi. Suami dapat 1/2 kalau tak ada anak. Kalau ada anak, 1/4. 500 juta, 1/4-nya, nah itulah dia. 60 sekian, 62 juta sekian. Jadi berapa dia dapat? 500 tambah 62, 562 juta 500 ribu. Nah, itu punya dia. Oleh sebab itu apa maknanya? Jangan ditumpuk. Ibu yang menumpuk-numpuk duit banyak itu sama dengan menabungkan untuk dia supaya dia kawin sekali lagi. Ini kita buka-buka cerita aja nih. Ustaz kok tahu? Saya kan laki-laki. Bukan itu maksud saya. Saya mau mengatakan wakaf tanah itulah yang akan sampai mengalir ke makam kita. Adapun yang lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, kakak kami itu kalau dapat gaji 13 beli cincin, dapat duit beli cincin, berhasil arisan beli cincin, dapat bisnis beli cincin, 1 cuci tangan cincinnya, Pak Ustaz. Cincin, gelang, subang, rantai, anting. Mana sekarang? Habis dilarikan suami. Habis, hilang. Tapi saya tak ingin gara-gara ceramah ini ibu pulang bawaan ibu seram. Mana bukan puasa abang? Cari aja sendiri. Bukan itu maksud saya. Selesai ceramah ini ibu pulang, ibu tetap ramah, ibu tetap baik. Tapi yang berubah itu adalah sifat pelit, bakhil, kedekut, medit, apa lagi? Itu yang saya maksud. Supaya kita berinfak, mewakaf, apalagi nanti berhasil evaluasi akhir entrepreneur muslimah Jambi, berapa terkumpul semua? Berapa? 100 juta, 200 juta, 100 ribu, 200 ribu, 50 ribu terkumpul, belikan ke tanah. Tanah 1 hektar, amal berjamaah. Sendiri-sendiri, macam 1 batang lidi. 1 batang lidi apa yang bisa dibuat? Mengusir botol, patah. Tapi kalau 1 batang sapu lidi diikat, lidi, diikat dari 1 batang sapu lidi. Oh, jangankan mengusir sampah, sampah. Memukul maling pun mati. Nah, belikan tanah. Tanah wakaf entrepreneur muslimah Jambi. Tahun pertama tanah, tahun kedua buat 1 lokal. Lokal 1, lokal 2, lokal 3. Tahun ke depan 3 lokal. SMP entrepreneur muslimah Jambi. Ibu buat SMP di kota Jambi sudah menyelamatkan 90 anak. Kelas 1 30, kelas 2 30, kelas 3 30. 90 anak selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari ngelem, selamat dari pergaulan bebas. Kenapa? Sekolah full day. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Dari jam 8 ke jam 12, 9, 10, 11, 12 belajar umum. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. 5 pelajaran. Dari zuhur ke 4 sore agama, Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, bahasa Arab. Orang di kota kan bingung. Anak ini mau diserahkan ke mana? Mau ditinggalkan rumah ke pembantu asik main game online PlayStation? Sekolah kan sekolah. Sekolah mana? Sekolah Islam. Guru-gurunya dari mana? Bang Dahlizal Dahlan Chan akan mencarikan LC-LC dari Kairo. LC pulang. LC pulang. Apa LC? Lagi cemas. Cemas dia. Dia mau nikah, dia mau kerja. Datang dia. Bang, kami ini baru pulang dari Kairo. Apa peluang yang bisa kami lakukan? Katanya abang ada travel haji dan umroh namanya Khairul Umam. Nanti kami bagaimana? Tenang, kau masuk ke sekolah. Ini kebetulan ada sekolah baru buka, SMP full day. Masuk pagi, pulang petang. Apa nama sekolahnya? Sekolah SMP Islam Boarding School. Ada yang berasrama, ada yang tidak. Ada yang pergi datang pagi, pulang petang. Terjamin agamanya. Kau masuk sekolah ini, maka selamat membuka peluang kerja. Dua, peluang kerja dapat menyelamatkan anak umat Islam dan amal jariah yang tak putus. Mati ibu. Ustaz, janganlah cerita mati. Meninggal dunia, janganlah cerita meninggal. Wafat, janganlah kami yang mati. Saya mati kalau gitu. Mati kita, inilah yang tetap mengalir. Jadi kita mesti berpikir ke depan. Bagaimana 20 tahun ke depan? Ini kalau tidak sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah bisnis terus bertumbuhan. Jadi ibu harus ada target-target ke depan. 3 tahun pertama target kami ini, 3 tahun kedua target kami ini, 3 tahun ketiga target kami ini. Nah, ini harus dibangkitkan semangat terus. Kita sudah menyelamatkan anak umat, anak bangsa dengan wakaf. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Jadi bukan sekedar datang, ikut, buang-buang waktu, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Dulu kan orang ngejek perempuan. Ibu itu kemana? PKK. Apa itu PKK? Perempuan kurang kerja. Sampai di tempat bukan cerita bisnis, cerita tak tentu arah. Cerita anak Syahnu, nah, itu selfie, foto, update status balik. Bukan itu, ada target-target ke depan. Mohon maaf, saya sepertinya menggurui ibu-ibu. Tidak, saya tidak merasa berceramah. Saya sedang merasa cerita-cerita. Mungkin ada di antara ibu sebaya dengan mak saya, mungkin sebaya dengan kakak saya, mungkin sebaya dengan saudara saya. Kita sedang bercerita, bual-bual kata orang Malaysia, bertukar pikiran bagaimana ke depan, supaya apa? Energi-energi yang ada pada pikiran hati ibu sekalian menjadi bekal untuk ke depan. Buah dari ini adalah menjadi amal soleh. Andai saya tidak ikut, karena habis ini saya pulang, habis ini kami ke hotel, lalu kemudian ke airport, buka di airport, pulang ke Riau, mungkin kita tak ketemu lagi. Tapi kalau ibu amalkan yang saya sampaikan ini, menjadi amal jariah yang luar biasa, sampai pada akhirnya kita akan masuk surga. Masuk surga itu tidak sendiri-sendiri bu. Lahir ke dunia sendiri, tapi masuk surga tidak sendiri. Tengok bunyi ayatnya. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang yang masuk surga itu berkelompok, berjamaah. Ada nanti jamaah yang masuk surga itu namanya Jamaah Entrepreneur Muslimah Jambi. Masuk. Yang pertama masuk ketua, penasehat, bendahara, sekretaris, anggota. Masuk semua, masuk semua. Pas tiba-tiba pas masuk di ujung ada Ustaz Somad di situ. Ditanya sama malaikat, ini kelompok apa? Entrepreneur Muslimah Jambi. Ini kan Muslimah, ini anggota. Enggak. Kenapa bisa masuk? Pernah ceramah sekali. Ah, masuk. Mendapatkan syafaat orang baik. Makanya tengok ceramah Ustaz Adi Hidayat. Apa kata jamaahnya? Ustaz, tataplah wajah kami baik-baik. Nanti kalau Ustaz masuk surga tak melihat kami, tolong cari kami di neraka. Pede sekali dia masuk neraka. Jangan kita sangka, hai Ustaz Somad, jangan kau sangka kau dijamin masuk surga. Belum tentu. Boleh jadi ibu yang makan halal, baik, menyekolahkan anak yatim, punya sekolah Islam, ibu lah yang menyelamatkan saya. Jangan-jangan nanti ketika saya masuk surga, saya tanya malaikat. Malaikat, ya, mana ibu-ibu entrepreneur Muslimah Jambi? Kenapa saya tengok tak ada? Mereka di atas Ustaz, VVIP. rupanya Ustaz Somad masuk surga kelas ekonomi. La taqranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Kecil nampaknya. Rubba amalin saghirin yukabbiruhu niyyah. Betapa banyak perbuatan kecil besar karena niat yang baik. Ini entrepreneur muslimah kedua yang saya hadir. Yang pertama, entrepreneur muslimah Sumatera Utara di Asrama Haji Pangkalan Masyur Medan. Itu yang pertama saya ngundang beberapa bulan yang lalu. Ibu-ibu juga isinya, sama formatnya macam ini. Ada makanan, kemudian mereka merasa perlu bangkit, lalu kemudian mereka punya followernya 300 sampai 600 orang dan mereka punya pertemuan-pertemuan. Jualannya tidak pakai toko, tapi jualan online. Nah, ini alangkah baiknya nanti kunjungan muhibah, studi banding kah namanya, sehingga bertukar pikiran, bertemu. Nah, nanti kebetulan abang kita juga yang di sana itu adalah abang-abang kelas kita juga, Bang Iqbal. Iqbal Sobi. Nanti dilingkan antara ibu-ibu entrepreneur Jambi, ibu-ibu entrepreneur Sumatera Utara, kemudian bisa ada peluang-peluang baru, barang yang dari Jambi kirim ke sana, yang dari sana datang kemari, sehingga itulah makna man ahabba yusatulahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tidak ada istilah perempuan menganggur. Ini kan banyak orang, anak sudah besar, anak sudah sekolah, sudah punya kehidupan sendiri, bapak juga ini akhirnya duduk di rumah nonton TV sinetron menunggu malaikat maut datang. Tak ada itu. Kenapa? Karena perempuan tak pernah kosong. Dan ibu tidak akan diperdaya oleh anak-anak ibu-ibu. Banyak sekarang perempuan-perempuan, ibu-ibu, berapa banyak ibu-ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Awalnya bantu, sayang sama cucu. Dulu ibu tidak sholat tahajud gara-gara anak itu menangis sampai subuh. Dulu ibu tak sholat duha karena dia kencing di kain ibu. Sekarang ibu tidak sholat duha karena anak dia pula. Makanya selalu saya pesankan, jangan kita siksa orang tua. Di hari tuanya bahagiakan dia, senangkan hati. Ini nanti saya pulang malam nanti iktikaf, akan saya bawa ibu iktikaf. Mak saya sudah tua 70 tahun. Dia bawa iktikaf masjid. Mau iktikaf masjid mana? Masjid yang mana? Kuantar. Bawa ke sana. Mau belanja ke mana? Senangkan hati. Kalau tidak bisa menyenangkan hati orang tua, paling tidak jangan menyusahkannya. Kalau kau buat ibumu seperti raja, maka Allah akan buat rezekimu seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis, dapat saya di grup WA. Senangkan hati orang tua. Nah, ibu-ibu, ibu juga punya ibu-ibu, maka ada satu dosa. Dosa ini kalau kita kerjakan, di dunia dapat, di akhirat dapat. Nah, itu celakanya. Ada satu dosa kalau dibuat di dunia, dapat di dunia, dapat di akhirat. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, maka di dunia dapat. Kenapa ini Ustaz sampaikan? Ibu-ibu punya ibu-ibu, maka ibu tidak akan menyiksa ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu senang secara ekonomi, tidak mengharapkan suami, ibu bisa bahagiakan dia, ibu bisa senangkan dia, tidak serahkan pada pembantu, membahagiakan dia, senangkan dia. Dan ibu punya anak perempuan, anak ibu akan menghormati ibu. Kenapa? Karena ibu punya uang, punya materi. Salah satu penyebab kita diremehkan, dilecehkan, direndahkan, karena kita tidak mapan secara ekonomi. Suami ibu akan menghormati ibu, anak ibu akan menghormati ibu, dan ibu akan bisa membahagiakan anak dan orang tua. Oleh sebab itu, tetap bangkitkan semangat. Tapi kuncinya cuma satu, man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min zakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah berjanji, kami akan buat dia bahagia dengan kehidupan yang baik. Mudah-mudahan kita dapat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi saya mulai jam 2:30, sekarang jam 3:45, pas 60 menit. Di mana-mana saya tausiah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml walaupun air minum tak ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagaimana biasa kita bahas tanya jawab yang ditulis di kertas.